Berikanlah jawaban, huraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumput bambu di kala bulan sedang beradu. Mengapa terjadi perpisahan ini di kala asmara jodoh, apa lagi nak ku heboh. dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta? Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mengintaimu. Seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada. Karena jatuh cinta, insan sepertimu sanggup bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mengintaimu. Hanya kita yang tahu. dan bertemu kemudian hari. Bila cinta didusta, hati mula gelisah, hilang kekasih hati, hidup jadi merana, insan jadi idaman, kini di hati dah jemu, ulah berbahagia.

demi cintaku padamu. Kemana pun akan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan pada. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Nyanyikan lagu cinta, walau seribu duka, kita takkan terpisah. Terhadapnya kita. Sedang ku tak tahu sikapnya begitu.